Ya, ada yang garu-garu. Di leher, pindah ke tangan, ke kaki, leher lagi. Ya, dia kena gatal jamur. Kalpanax, tuntas basmi gatal jamur. Kalpanax, tuntas, tas, tas. Ya, ada yang garu-garu. Di leher, pindah ke tangan, ke kaki, leher lagi. Ya, dia kena gatal jamur. Kalpanax, tuntas basmi gatal jamur. Kalpanax, tuntas, tas, tas. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.